Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-an nahnu fi dirasat al-amr wal mu'allif arrafahu bi annahu qawlun yataḍammanu talab al-fi'l wa al-isti'la wa alaqna 'alayhi bi anna asy-syekh yukhalifu qawlahu hadha fi kitab akhar fi syarhi nadhm al-waraqat. Ta'rifu huna yukhriju al-isharah والكتابة يعني الإشارة الكتابة على هذا التعريف على حد هذا التعريف ليس من الأمر هكذا لكن في شرح نجم الورقات قال الصحيح الإشارة والكتابة أمر لأن الإشارة تفيد معنى الأمر وكذلك الكتابة تفيد معنى الأمر نعم والدليل على أن الإشارة يعتبر أمرا حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا في الصلاة طيب والكتابة أدل عليه أن التوراة نزلت مكتوبة في ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف وكتبنا له في الألواح الله عز وجل كتب التوراة بيده كتب التوراة بيده وفي التوراة أوامر banyak perintah. Nah, dalam Taurat, sementara Taurat ditulis oleh Allah SWT dengan tangannya. Turun dalam keadaan tertulis. Tayyib. Kemudian, Qari man? Taqaddam wahid min. InsyaAllah, bisurah. Akharja biqalina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Wa akharja biqalina. طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل قول المأمور به وخرج keluar dengan ucapan kami طلب الفعل النهي tuntutan untuk mengerjakan perbuatan keluar darinya nahi karena larangan mengerjakan sementara ini tuntutan mengerjakan طيب karena nahi adalah طلب tarki al-fi'l talabut tarki yani tarki al-fi'l tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan na'am al-murad bil-fi'l al-ijad na'am fi'l yang dimaksud di sini adalah al-ijad yani mendatangkan ya fayashmalu al-qawla al-ma'mur bih maka meliputi ucapan yang diperintahkannya yani al-fi'l di sini meliputi seluruh amalan, baik itu perbuatan maupun ucapan. Nah, maupun ucapan. Jadi perintah mengucapkan sesuatu, perintah mengerjakan sesuatu berupa perbuatan. Nah, jadi yashmalu madza al-fi'l wal-qawl, perbuatan dan ucapan. Jadi fi'l yang dimaksud adalah ijaz. Fi'il atau ijad qawl. Sayyid. Anjir. Wa kharaja biqawlina ala wajhi isti'la'i al-iltimasu wa du'a'u wa ghayruhuma mimma yustafadu min siwatil amri bil qara'in. Keluar dengan ucapan kami ala wajhi isti'la' dalam bentuk ya perintah dari atas kepada yang lebih rendah. Keluar darinya al-iltimas. Ya. Al-iltimas adalah permintaan. Nah, bisa kalian ta'lik. Di syarah ada. Yang punya syarah. Keterangannya ada dalam syarah al-mu'allif. Al-iltimas yakunu min musawin. Al-iltimas yakunu min musawin. Al-iltimasu mada? Al-iltimasu yakunu min musawin. Iltimas itu bersumber dari yang setara, sederajat. Nah, perintah amr ala wajhi isti'la, yakni yang derajatnya lebih tinggi kepada derajatnya lebih rendah perintah. Adapun iltimas, sifatnya permintaan. Dari yang sederajat kepada yang sederajat, setingkat. Wa du'a, adapun ad-du'a, yakunu min adna ila a'la, kebalikan dari amr. Jika amr min al-a'la ila al-adna, ala wajhi isti'la, maka al-amr, maka ad-du'a, yakun min adna ila a'la. Nah. Yakun min adna ila a'la dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi itu doa. Nah, bersama dengan ini ada ta'liq dari Syekh. Yani yata'allaq bid-du'a, ismi du'a. Qala wa hadha sahihun bin nisbati lillahi azza wa jalla. Hadha sahih bin nisbati lillahi azza wa jalla. Walakin idza kana min adna ila a'la fayanbaghi alla nusammiya du'aan. Lakin idza kana min adna ila a'la fayanbaghi alla nusammiya du'aan. Alla nusammihu du'aan bal nusammihi su'alan. Bal nusammihi su'alan. لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل بل نسمي دعاء سؤالا لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل. Jadi Syekh meneruskan ada tahqiq istilah doa ya tepat jika terkait dengan Allah Azza wa Jal. Hamba berdoa kepada Allah dari bawah ke atas. Nah, yang berpindah kepada yang lebih tinggi. Nah, adapun jika sesama makhluk selain Allah, maka tidak pantas, tidak sepantasnya diistilahkan dengan doa. Ya, tetapi diistilahkan dengan soal, yakni soal itu apa? Permintaan. Nah, yakni meminta gitu, meminta. Karena tidak sepantasnya doa itu istilah doa di tujukan kecuali digunakan kecuali jika itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada iltimas min musawin ila musawin, kemudian ada doa min adna ila a'la, tetapi tepatnya ini binisbati lil billah azza wa jalla. Amma binisbati li walillahi ta'ala min adna ila a'la, cocoknya apa? Soal. Baik. Mimma istafadu min sighatil amr bil qara'in. Iltimas, doa, dan selain keduanya yang dipetik ya dari lafad, yani silat model lafad amr berdasarkan qara'in, berdasarkan qarina-qarina ya, indikator-indikator yang menunjukkan bahwa itu adalah iltimas atau doa dan bukan amr, yani ala wajib isti'ala. Sayyid, siyagul amr. Siyagul amr. Siyagul amri arba'un. Nah, jadi siyag jamak dari sirah. Jadi model-model lafaz yang menunjukkan makna perintah. Ada empat kata syekh. Nah. Al-awwalu fi'lul amri. Mislu ma wahya ilaika min al-kitabi. Nah, pertama adalah fi'lul amr. Contohkan di sini dengan ayat ke-45 dari surat Al-Ankabut. Ayat ke-45 dari surat Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, utlu fil amr, tala yatlu utlu. Bacalah akan diwahyukan kepada kamu dari Al-Kitab. Nah, tani. Asani ismu fi'lil amri, mislu hayya ala sholati. Nah, isim fi'lil amr. Yani, sigatnya, sigat isim, ya. Tetapi, dia secara makna, bermakna seperti fi'lil amr. Contoh hayya ala salah, hayya bermakna akbil, bermakna akbilu ilaiha, hayya ala salah artinya akbilu ilaiha, akbilu ila salah, hayya bermakna akbil, akbilu, akbilu, hayya ala salah, akbilu ila salah, mari kalian semua menuju salat. Jadi perintah mengajak ya, perintah kepada kaum muslimin yang mendengar azan tersebut agar menuju sholat, menyambut panggilan sholat, menuju ke masjid berjamaah. Baik, as-salis. As-salis, al-masdarun na'ibu an fi'lil amri, mislu fa'idha laqitum alladhina kafaru fadurba riqabi. Naam, au, nakul al-au, al-sigatul amri arba'un, as-sigatul ula, naam, kembali ke mufradnya. Nah, as-sighatul al-ula. As-sighatul tsaniyah, jadi al-ula, as-tsaniyah, as-tsalithah. Makanya dikatakan sighatul amri arba'un. Arba'un. As-sighah. As-sighatul ula, sighatul tsaniyah, as-tsalithah. Jadi al-ula, as-tsaniyah, as-tsalithah muannath yani. As-tsalithah al-masdarun na'ibu an fi'il amr. Masdar pengganti dari fi'il amr. مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. Apabila kalian berjumpa dengan orang kafir, فضرب الرقاب. Ini perintah, maka ضرب الرقاب, yakni tebaslah leher-leher mereka, yakni perangi mereka dan tebas leher-leher mereka dalam peperangan. Nah, ضرب, ضرب di sini masdar mansub. Nah, masdar mansub maf'ul mutlak, kan begitu. Iya, sudah kita pelajari masdar mansub yakni maf'ul mutlak dari fi'il amr yang mahdzuf. Dan masdar ini sudah menggantikan fungsi fi'il amr yang mahdzuf tersebut. Nah, yakni takdirul kalam wa takdiru fadribu ar-riqab. Fadribu ar-riqab. Fadribu darb al-riqab. Fadribu darb al-riqab. Fadribu al-riqab. Amarnya sudah diganti oleh darb al-riqab. Artinya perintah untuk menebas mereka dalam peperangan. Nah, pasti kata Rabi'ah. Rabi'ah. Al-mudari'ul makrunu bilamil amri. Mislu litu'minu billahi wa rasulihi. Al-mudari' yang bergandeng dengan lamul amr, yakni dimasuki lamul amr. Naam, li tu'minu. Oleh karena itu tu'minu fil amr majzum bi hadfi an an-nun li'annahu min al-amthilati min al-amthilati al-khamsah. Lamnya lamul amr tajzimu fil mudhari'. Tu'minu. Naam. Jadi hendaknya mereka hendaknya kalian beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasul-Nya, perintah. Baik. Naam, apakah ini cuplikan ayat? Baik, di sini ada tambih dari Syekh. Ini jangan sampai disangka ini cuplikan ayat ya. Karena di sini Syekh mengatakan nabbah Syekh fi syarah. Naam, ta'liq nabbah Syekh ada min kalami ta'liqi. Nabbah Syekh al-muallif fi syarah bi anna hadza laysa huwa qawluhu ta'ala min surah al-Fath wal Mujadilah. بأن هذا ليس هو قوله تعالى من سورة الفتح والمجادلة لأن اللام في هذه الآية للتعليل فهي لام كي فلا نسمي أمرًا. Jadi contoh ini litu'minu billahi wa rasuli, ini contoh lepas. Di naskah antum semua tidak ada tanda kurung yang menunjukkan itu cuplikan ayat. Ya. Ada? Terus disebut ayat surat apa? Aiz. Coba buka Al-Mujadilah ayat ini. Ayat berapa? Ayat 4. Zalika litu'minu billahi wa rasuli. Jadi saya membuka. Ya kan? Zalika hal itu litu'minu agar kalian beriman. Ta'lil kai lamu kai itu. Jadi keliru. Jadi memang butuh ditaklil. Jadi keliru itu bainul qausain yang disangka ayat. Dan apalagi ada pernyataan baitul mujadilah. Bukan. Jadi syekh di sini di syarah. Makanya ada ta'lil. Nabbah syekhu. Syekh memberi tambih peringatan. Fi syarah dalam syarah. Bi anna hada. Bahwa contoh ini. Laisa huwa. Qawluhu ta'ala ini bukan firman Allah Ta'ala dari surat Al-Fath dan Al-Mujadilah. Nah, dzalika litu'minu billahi wa rasuli. Li'anna lama fi hadhihi al-ayah, karena lam pada ayat ini ta'lil. Yani ayat dalam surat Al-Fath dan Al-Mujadilah itu ta'lil. Dzalika litu'minu billahi wa rasuli, maknanya hal itu dikarenakan supaya kalian beriman. Itu lamu ta'lil. Di makna kai. Likai tu'minu. Agar kalian beriman. Fala nusammi amr. Amran, maka itu disebut amr. Amr itu harus lam amr. Jadi di ayat dalam surat Al-Fadl Mujadil, karena itu lamnya lamut ta'lil, maka itu bukan majzum, tapi mansub. Iya kan? Nah, sementara lamul amr, fiilnya, mudarinya, majzum. Jadi ini contoh ya kalam, kalimat yang didatangkan litu'minu billahi wa rasulih, bukan cuplikan ayat. Paham? Baik, kemudian Syekh melanjutkan sebagai faedah, walamul amr, walamul amr idza waqa'at ba'da thumma wal wawi wal fa'i. Nah, ini faedah nahwiyah sangat penting. Walamul amri idza waqa'at ba'da thumma wal wawi wal fa'i fa hiya sakinatun. Walamul amri idza waqa'at ba'da thumma wal wawi wal fa'i fa hiya sakinatun. Wa mithaluha ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Al-Hajj 29. Lamul amr, apabila posisinya jatuhnya ba'da thumma, setelah thumma, thumman, dan setelah al-wawu, setelah al-fa, setelah tiga kata ini, yaitu thumma, ya, al-wawu, dan al-fa, fahiyah sakinah, maka lamnya sakinah, jangan dikasrah, tapi sakinah. Contoh, summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil adzim. Nah, tetapi jika lamul amr posisinya di awal kalam, bukan setelah summa, bukan setelah waw dan fa, maka tetap dikasrah, seperti contoh kalimat yang didatangkan di sini, dan itu bukan cuplikan ayat, litu'minu bi billahi wa rasuli, lamnya lamul amr, litu'minu, hendaknya kalian beriman kepada Allah, karena di awal kalimat maka tetap dikasrah, tetapi ini bukan cuplikan ayat seperti sudah disambi tadi. Jadi lamul amr apabila di awal kalimat maka tetap dikasrah, fil mudhari'nya majzum. Apabila jatuhnya setelah summa, waw dan fa, maka di sukun. Nah, mudhari' dan majzumnya majzum. Baik. Wa qad istafadu. Wa qad istafadu talabul fi'li min ghairi siwatil amri. Mithlu ayyu sawfa bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun aw ta'atun aw yumdaha fa'iluhu aw yudhamma tarikuhu aw يترتب على فعله أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. طيب. Boleh jadi dipetik dari talab al-fi'l, dari tuntutan fi'l, yakni al-ijad, al-fi'l atau al-qaul, tuntutan untuk mengerjakan, datangkan suatu perbuatan atau ucapan, yakni amalan, meliputi perbuatan ucapan, min ghairi sighatil amr, makna tuntutan itu dipetik, boleh jadi dipetik dari selain sighat amr, boleh jadi sighatnya bukan amr, ya, tadi sudah kita pelajari ada 4 fil amr, yang kedua apa tadi, pertama fil amr, isim fil amr, yang ketiga masdar yanubu ani naiban fil amr, yang keempat mudhari maf'ul bil amr, amr, boleh jadi selain itu. Nah, contoh ayu safa bi annahu fard, disifati amalan itu, baik itu ucapan atau perbuatan, disifati bahwa itu fard atau wajib atau mandub di makna mustahab, ya, sunnah yang selalu lewat, atau ta'ah atau itu ketaatan, au yumdaha fa'ilu atau pelakunya dipuji, au yudhamma tariku atau orang yang meninggalkannya dicela, ya, pastikan perintah. Nah, au yatarattaba ala fi'lihi thawab atau disifati atau disebutkan bahwa yatarattab ala fi'li thawab, berakibat atas amalan tersebut adanya pahala, au ala tarki iqab atau berakibat atas meninggalkan amalan itu, ya, hukuman ekot. Ini menunjukkan bahwa itu bermakna perintah, meskipun sigotnya bukan sigot, perintah. Nah, barakallahu fikum. La'ana naftasi, la'ana. Kamisah, kira tempat. Nah, naftasi ini agak panjang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah.